بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'at al-I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Salih Al-Qusayr hafizahullah ta'ala, dan risalah Lum'at al-I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Halaman 54, di catatan kaki nomor 1, Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, min asbabi ziyadatil imani, di antara sebab-sebab yang bisa menambah keimanan seseorang adalah al-awwal, yang pertama, ma'rifatu asma'illahi ta'ala wa sifatihi, dengan mengenal nama-nama Allah ta'ala dan sifat-sifat Allah ta'ala. Bi'ihsa'iha wa fahmi ma'aniha, dengan menghitungnya, menghitungnya artinya menghafalnya, dan memahami makna-maknanya. Wa ma'rifati muqtadiyatiha, dan mengenal konsekuensi-konsekuensi dari nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut. Wa athariha, dan juga mengenal asarnya, mengenal pengaruhnya, pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut terhadap kita, terhadap hambanya. Wa du'ai wa sana'i Allah ta'ala biha, dan juga kita menggunakan nama-nama dan sifat tersebut untuk berdoa dan juga untuk memuji Allah ta'ala. Asani, yang kedua, ya, di sini ada salah cetak, ya, harusnya nomor 2, yaitu an-nadharu fi ayatillahi al-kauniyati, memperhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah, seperti fenomena-fenomena alam semesta, tentang betapa sempurnanya makhluk Allah, sempurnanya manusia, sempurnanya metabolisme manusia, reproduksi manusia, dan seterusnya. Kemudian tentang matahari, bulan, benda-benda langit. Fa inna ma fiha min madhahiril quwwati wal qudrati wal ilmi wal hikmati, karena di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuatan Allah, kekuasaan Allah, tentang sempurnanya ilmu Allah dan sempurnanya hikmah, kebijaksanaan Allah ta'ala. Wal idqani wal ibda'i, dan sempurnanya perbuatan-perbuatan Allah. Wal ibda', dan bahwasanya itu semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yazidul imana, dan semua itu semakin kita merenunginya, itu akan menambah keimanan kita. Asalis, yang ketiga, ma'rifatu ayatillahi asyar'iyati, kita juga mengenal ayat-ayat Allah yang berupa ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat Allah yang syar'iyah adalah Al-Quran, dan juga termasuk di dalamnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqira'atil Qur'ani wa tadabburihi, dengan cara membaca Al-Quran dan juga mentadaburi Al-Quran. Wa ma'rifati ahkamihi wa hukmihi, demikian juga mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Wa hikamihi, dan hikmah-hikmah, ya, ahkamihi wa hikamihi, hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Wa wa'adihi wa wa'idihi, demikian juga janji-janji Allah yang terdapat dalam Al-Quran, demikian juga ancaman-ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa qasasihi wa amsalihi, demikian juga kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, dan juga amsal, permisalan-permisalan, analogi-analogi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semuanya ini kita tadabburi, dan juga kita berusaha mempelajarinya dan memahaminya. Wa ma ja'alahu min bayanin min aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kita memahami dan juga merenungi penjelasan-penjelasan Al-Quran yang berasal dari perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waf'alihi wa taqriratihi, demikian juga berasal dari praktek Nabi SAW dan juga persetujuan-persetujuan beliau. Dan perlu diketahui bahwasanya tadabbur itu beda dengan tafsir. Tadabbur itu artinya merenungi ayat-ayat Al-Quran, kemudian membandingkannya dengan amalan yang telah kita lakukan. Apakah sudah sesuai dengan Al-Quran ataukah belum? Sedangkan tafsir, tafsir itu mendefinisikan kata-kata dalam Al-Quran. Kata ini artinya adalah itu. Kata itu artinya adalah ini. Itu namanya menafsirkan, mendefinisikan ayat-ayat Al-Quran. Yang jadi tujuan kita membaca Al-Quran adalah mentadaburinya. Kita merenungi ayat-ayat Al-Quran agar membuahkan ilmu dan amal. Sedangkan tafsir itu membantu kita untuk bisa tadabur dengan lebih sempurna. Maka semua orang bisa tadabur walaupun dia tidak paham tafsir. Namun ketika orang paham tafsir, maka tadaburnya menjadi lebih sempurna. Maka kata para ulama, tadabur itu fahmun qalbiyun, pemahaman yang datang dari hati. Sedangkan tafsir itu fahmun dhihniyun, pemahaman yang datang dari kecerdasan, dari akal. Dan dari penjelasan beliau di sini juga, dalam memahami Al-Quran, hendaknya kita kembalikan juga kepada sunnah Nabi SAW. Bagaimana nafsir Rasulullah, bagaimana praktek Rasulullah SAW, dan juga bagaimana persetujuan beliau dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Ar-Rabi yang keempat, fi'lu ta'ati ala ahsani wajhin. Di antara yang menambah keimanan adalah banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Dengan sesempurna mungkin, melakukan ketaatan sesempurna mungkin. Fa'ina ta'ata tad'u ila misliha wa tazdadu biha ad-darajata. Karena perbuatan ketaatan akan membawa kita kepada ketaatan yang lain. Ketika melakukan ketaatan yang satu, maka akan membuat kita melakukan ketaatan yang lain dan seterusnya. Sehingga ketaatannya bertambah. Di sini sisi menambahkannya. Wa tazdadu biha darajah, dan ketaatan juga akan menambahkan derajat seseorang. Wa rif'ata indallahi ta'ala, dan menambahkan ketinggian kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Maka ketaatan itu menambah. Pertama, menambah ketaatan yang lain. Yang kedua, menambah derajat. Yang ketiga, menambah ketinggian posisi kita di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Al-Khamis, nah di sini angkanya sudah benar. Yang kelima, tarkul ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Di antara yang menambahkan keimanan adalah meninggalkan maksiat, namun dengan niat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang meninggalkan maksiat itu karena terhalangi, tidak menambah keimanan. Mau mencuri, namun ternyata ada satpam, jadi nggak jadi. Ini tidak menambah keimanan. Tapi kalau orang mencuri, kemudian dia urungkan niatnya karena takut kepada Allah, maka ini menambah keimanan. Wa ijlalahu, atau juga untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau katakan di sini, ini harusnya sudah masuk ke line yang baru, baris yang baru. Bukan poin kelima lagi, namun sudah baris yang baru seharusnya. Wa binafsi hadhil umuri yanqusul imana. Maka dengan kurangnya perkara-perkara di atas, lima perkara di atas, kalau kurang dilakukan, maka itu akan mengurangi keimanan. Kalau orang kurang memahami asma sifat Allah, kurang merenungi ayat-ayat kauniyah, kurang merenungi ayat-ayat syariah, kemudian kurang melakukan ketaatan, dan kurang meninggalkan maksiat, maka dia akan terkurangi pula imannya. Ya, kemudian kita kembali ke atas, ke matan. Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan, faslun wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib untuk mengimani semua perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi naqalu anhu. Dan wajib mengimani semua naql. Naql artinya dalil. Semua dalil yang sahih, yang sahih anhu, dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani semua hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima syahadnahu, dalam perkara-perkara yang lahiriah, yang nampak. Au ghaba anna, atau perkara-perkara yang gaib. Perkara yang nampak seperti masalah tata cara sholat, tata cara wudu, ya, tata cara bermuamalah dengan sesama manusia. Atau perkara-perkara yang gaib seperti tentang tentang Allah, tentang asma dan sifat Allah, tentang surga dan neraka, tentang malaikat, tentang hari akhir, dan yang lainnya. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun, dan kita meyakini itu semua benar dan kejujuran. Wa sawa'un fi dzalika ma aqalnahu aw jahilnahu, baik perkara-perkara yang masuk dalam akal kita, yang bisa dicerna oleh logika kita, ataupun yang tidak kita ketahui, yang tidak masuk akal kita. Maka sebagian perkara yang Nabi sampaikan, ada yang bisa kita cerna dengan logika kita, dan ada yang tidak bisa kita cerna. Terkait masalah-masalah gaib misalnya. Maka wajib kita imani semuanya. Walam natlu ala hakikati ma'anahu, dan tidak perlu kita berdalam-dalam mencari tahu tentang hakikat maknanya. Itu dalam perkara gaib. Ya, semisal Nabi kabarkan bahwasanya arsy itu ada tiang-tiangnya yang ditopang oleh para malaikat. Tidak perlu kita berdalam-dalam ingin mencari tahu bagaimana bentuk tiangnya arsy, bagaimana cara menopangnya. Tidak perlu kita mencari tahu tentang hal tersebut. Kita cukup imani, kita benarkan bahwasanya itu hak dan itu adalah kejujuran. Kemudian catatan kaki nomor 2, halaman 54. Ya, saya juga ada salah cetak ya, catatan kaki nomor 2, namun dicetak nomor 1. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, An-Nabiyyu syar'an, Nabi secara istilah syar'i, definisinya adalah, huwa man naba'ahu Allahu bi khabarin aw auha ilaihi bi syar'in. Nabi adalah orang yang Allah berikan sebuah kabar, atau orang yang Allah berikan wahyu berupa syariat. War rasulu man ba'atsahu Allahu ta'ala bi khabarihi wa syar'ihi. Sedangkan rasul definisinya adalah orang yang Allah utus dengan membawa khabar, membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Liyablughahu khairahu, agar si rasul tersebut menyampaikannya kepada orang lain. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad naba'ahu Allahu taala wa arsalahu wa khatama bihi anbiya'ahu wa rasulahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah beri kabar dan telah Allah utus sebagai rasul dan telah Allah jadikan sebagai penutup para nabi dan rasulnya. Maka tidak semua nabi itu rasul, namun setiap rasul itu pasti nabi. Sedangkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah nabi sekaligus rasul juga. Famin muqtada syahadati lahu SAW binubuwati warisalati. Dan di antara konsekuensi kita mempersaksikan Rasulullah SAW dengan kenabian dan risalah, artinya ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, di sini kita mempersaksikan, kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Konsekuensinya adalah yusaddiqu fi ma akhbara. Kita membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan. Wa yuta'a fi ma amara, dan kita menaati apa yang beliau perintahkan. Wa ayatajannaba ma nahaa anhu wa zajara. Dan kita menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan hendaknya kita tidak menyembah Allah, dan hanya Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau tuntunkan. Ini konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang mengucapkan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, maka dia harus membenarkan semua yang Nabi katakan, dia harus taat kepada Nabi, dan dia harus tinggalkan apa yang Nabi larang, dan dia harus menyembah Allah sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa haq illa al-haq. Karena Nabi SAW tidak mungkin mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Wa huwa alamul khalqi bil haqqi. Dan dialah manusia yang paling mengetahui kebenaran. Wa ansahul khalqi lil khalqi. Dan juga beliau adalah orang yang paling bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, bukan dari seleranya. In huwa illa wahyun yuha. Yang ia ucapkan tidaklah melainkan kecuali adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau ucapkan pasti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat ketiga sampai keempat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil. Andaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqawwala, taqawwala artinya membuat-buat qaul, membuat-buat perkataan, mereka-reka mengarang-arang perkataan. Andaikan dia mengarang-arang perkataan tentang kami, tentang Allah. Ba'dhal aqawil, dalam sebagian perkataannya. La akhadna minhu bil yamin. Maka akan kami genggam dia, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, tangan kanan Allah. Tsumma laqata'na minhul watin, dan akan kami putuskan urat-uratnya. Surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Para ulama menjelaskan ayat ini maksudnya andaikan Rasulullah SAW itu berdusta, cuman mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku bahwa wahyu padahal tidak, hanya bohong saja, maka sudah Allah buat beliau mati mengenaskan. Laqata'na minhu al-watin, sudah kami putuskan urat-uratnya, sudah kami buat dia meninggal dengan mengenaskan. Maka ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak berdusta, tidak berbohong. Dan andaikan beliau berbohong, andaikan beliau hanya mereka-reka saja, ngarang-ngarang saja, sejak awal beliau mengaku nabi, sudah Allah buat beliau tewas dengan mengenaskan. Namun ternyata beliau berdakwah walhamdulillah sampai sempurna dakwah. Maka ini menunjukkan apa yang beliau sampaikan semuanya kebenaran. Bukan taqawul, bukan mengarang-arang. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah, amalkanlah, benarkanlah. وَمَا نَحَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, dan apa yang dilarang oleh beliau, oleh Nabi SAW, kepada kalian, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ, katakanlah kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, maka kalau kalian ikuti aku, ikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Fama sahabihi an-naqlu anin Nabi SAW fahuwa haqqun. Dan semua hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka itu adalah kebenaran. Yajibu qabuluhu wa tasdiquhu wa taslimu lahu, maka wajib menerimanya, wajib membenarkannya, dan wajib menerimanya dengan lapang dada. Wal amalu bimuqtadahu, dan wajib untuk mengamalkan konsekuensi dari hadis-hadis tersebut. Wa min dzalika, maka beberapa poin yang terkait dengan masalah ini, di antaranya ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min asma'ihi wa awsafihi wa af'alihi. Apa yang Nabi kabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, baik itu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Wa ala'ihi wa tadbirihi lil malakut lil malakutihi wa syar'ihi wa jazaihi. Baik itu berupa nikmat dari Allah, tadbir berupa pengelolaan Allah terhadap alam semesta, limalakutihi terhadap malakut. Malakut artinya tentang alam gaib. Wasyar'ihi dan juga tentang syariat Allah. Wajazaihi dan tentang ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan. Maka wajib kita imani semuanya. Tentang nama, sifat, dan perbuatan Allah. Demikian juga tentang nikmat yang Allah berikan. Kemudian tentang pengelolaan Allah terhadap alam gaib, tentang akhirat, tentang alam kubur, dan juga tentang syariatnya, dan juga tentang ganjaran-ganjaran, baik ganjaran kebaikan maupun ganjaran keburukan, kita wajib imani semua. Yang kedua, ma akhbara bihi an bad'il khalqi wa ikhbarihi anin nabiyyina wal mursalin al mutaqaddimina minal umamil madiyati wal hawadithis sabiqati. Apa-apa yang Nabi kabarkan tentang awal mula penciptaan makhluk, dan juga tentang apa yang beliau kabarkan tentang para nabi dan rasul terdahulu di zaman dahulu, dan juga umat-umat terdahulu dan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman dahulu. Walaupun kita tidak melihat langsung, walaupun kita tidak melihat buktinya secara secara fisikal, secara material, namun kita wajib imani apa yang Nabi kabarkan tentang hal itu semua. Kemudian ma akhbara bihi an ahwalil alami al-ulwi min akhbaril malaikati wal arsy wal jannati wa ghairiha min al makhluqati. Apa-apa yang Nabi kabarkan tentang keadaan alam alam atas, keadaan alam yang ada di langit, baik tentang malaikat, tentang arsy, tentang surga, dan juga tentang makhluk-makhluk yang ada di langit. Kemudian yang keempat, ma akhbara bihi minal hawadithi al-mustaqbalati wal ashkhasi zawi sya'ni wal ashrati sa'ati. Apa-apa yang Nabi kabarkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan juga ashkhas, individu-individu yang zawi sya'ni, yang memiliki pengaruh besar. Ya, seperti adanya Ya'juj, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian adanya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini individu-individu yang punya pengaruh besar nanti di masa depan. Wa ashratis sa'ah, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Wa ahwalil kuburi wal barzakhi. Demikian juga apa yang Nabi kabarkan tentang keadaan alam kubur dan alam barzakh. Wa umuril akhirati. Demikian juga perkara-perkara di alam akhirat. Wa ahwalil qiyamati, tentang keadaan hari kiamat. Wa arasatiha wa ahwalin nasi, dan tentang tempat-tempat yang luas yang ada di hari kiamat, tentang adanya padang mahsyar, adanya mauqif dan yang lainnya, dan juga keadaan manusia fiha, keadaan manusia di sana di akhirat. Hatta yantahiya kullu fariqin ila mustaqarrihi, sampai setiap orang itu nanti akan berakhir pada tempat kembalinya, tempat tinggalnya yang hakiki, apakah di surga ataukah di neraka. Maka semua kabar-kabar dari Nabi SAW tentang hal ini semua, yang ini sifatnya gaib, sifatnya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ketahui sekarang, wajib kita imani semua. Kemudian kita kembali ke matan. Ibnu Qudamah mengatakan, mithlu hadithil Isra'i wal Mi'raji. Di antara perkara yang wajib untuk kita imani, yang Nabi kabarkan kepada kita, contohnya hadis tentang Isra dan Mi'raj. Wa kana yaqzatan la manaman. Nabi SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bangun, dalam keadaan sadar. La manaman, bukan sedang tidur. Inna Quraisyan ankaratshu wa akbaratshu. Dan orang-orang Quraisy mengingkari kebenaran peristiwa tersebut, dan mereka akbarat, mereka kiber. Mereka menolak kebenaran kisah tersebut. Walam tungkirin manamati. Dan orang-orang Quraisy tidak mungkin mengingkari mimpi. Maka ini jawaban untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sekedar mimpi Nabi. Kalau Nabi mengatakan kepada orang Quraisy bahwasanya beliau bermimpi, maka orang Quraisy tidak akan repot-repot mengingkari. Karena Nabi sudah katakan ini mimpi. Kalau mimpi, semua bisa terjadi dalam mimpi. Orang Quraisy tidak akan mengingkari. Ya, mereka akan menganggap lalu saja. Namanya juga orang cerita tentang mimpi. Namun ketika orang Quraisy mengingkari, menunjukkan Nabi SAW benar-benar menyatakan peristiwa tersebut benar terjadi pada diri beliau, bukan mimpi. Min dzalika anna malakal mauti lamma jaa ila Musa alaihi salamu liyaqbidha ruhahu latamahu fa faqa'a ainuhu. Di antara khabar gaib yang dikabarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut ruh beliau. Namun Nabi Musa memukul malaikat tersebut, kemudian fafaqa'a ainuhu, kemudian sampai matanya copot, sampai mata malaikatnya copot. Faraja'a ila rabbihi, kemudian malaikat tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faradda alaihi ainahu. Kemudian Allah kembalikan mata dari malaikat tersebut. Kisah ini sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka kita wajib imani tentang kebenaran adanya kisah ini. Dan dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya malaikat tersebut bukan diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa, karena andaikan hari itu adalah ajal Nabi Musa, maka tidak akan ajal itu tertunda, tidak akan terlewat. Namun malaikat tersebut diutus untuk menguji Nabi Musa. Dan Nabi Musa ketika datang malaikat maut, beliau tidak mengetahui itu malaikat. Dan yang diketahui oleh Nabi Musa adalah berupa manusia, ya, yang mengintip ke rumahnya sehingga beliau pukul. Dan sebagaimana dalam syariatnya Rasulullah SAW dibolehkan untuk memukul orang yang mengintip dari luar rumah. Ya, maka yang dilakukan oleh Nabi Musa tidak keliru. Ya, namun ala kulli hal, ini kisah yang sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Maka wajib kita imani, walaupun mungkin sebagian orang menganggapnya ini tidak masuk akal, tidak rasional, atau anggapan-anggapan yang lain. Namun selama ini sahih dari Nabi SAW, beliau tidak mungkin bicara dari hawa nafsu, dan tidak mungkin beliau berbohong, berdusta, maka wajib kita mengimaninya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.